saya kurang ajar. Apa? Kalau semaya nak ninggal lah tu ngojek. Jadi ni boleh pesindet fraksi pak itu so. Mereka kancar pulau dalam tentang. Tapi, gue kalau anu saking ojekan jiwan. Anu menari anggur. Doro Demang Susilo. Ayo Pak Sus Pak. Ayo. Doro Demang. Doro Demang. Ayo duit Pak. Oh. Ngojek rong bayar. Ngojek rong bayar. Oh ya mau sekewang makan Pak. Aku kan jangkir ketemu Pak Sus nyuwun duit lagi. Lagi ya, lagi aku yang nambahin sopor ya tak. Oh. Nuhun sewu Doro Demang. Bak. Bak. Iya. Syukur, putrane Doro Demang Raden Prasetyo. Sing roh sapa tau bendina ya ngojek karo aku lho. Ngapunten lho kaya wah kowe nyapa to sleng. Aku putrane Demang kok tok serang-serang. Kan nenek Harian pamane. Heeh. Bagi yo celuk. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Awakmu celuk amu mencos. Rumejar aku. Heeh, Jalodong. Jalodong lagi. Ning ojekan kono apalane wong iki? Sapa? Kok Marseno ngono kuwi apal? Heeh. Sleng nyambi. Kowe nyapa to sleng? Syukur. Ya iya sleng Prasetyo. Syukur. Prasetyo. Putrane pergi Demang Ki Prasetyo. Ya. Ya njek duwe. Wong kok dijak duwe. Wong kok dijak jaruki duwe iki cepetan iki kok. Iso nganggo ngene iki lho. Iso. Ojo nganggo iki. Pura-pura ninja. Kupaksaku. Prasetyo. Nggih, Mas Tas. Kaya buyan ya buyan ya ta. Nuwun sewu Ndara Demang. Nuwun sewu lho Ndara Demang kok. Enggak. Lho ora iso kok ndunggah piye. Enggak. Nggih. Aku eling kon-kon. Jan-jan ya sampean. Taipan. Biasane awake dhewe melok dalan ya. Saiki jek noprak. Apa? Kowe matur lapura. Maju. Konsumsi, maju. Anu masalah. Enggak. Tegas sing apik, lha kok kowe manuk laporan. Kula bagian konsumsi. Lah, soal teh. Menika tempat sa mboten saged kento, kula damel pucet wonten to. Lha kok ora iso gawe. Lah ki kowe. Wis, ya. Heeh. Aku kok nek gak lho iki. Ya. Kangge tumbas teh. Ini lho Kang Kinun. Gandeng iki kabeh wis komplit. Pun komplit antarané sinden lan panca. Mula prayogane diwiwiti saiki. Dipun wiwiti langen tayub menika. Sindene kon ndi iki? Lah iki sragen ngene. Sragen iki lho. Kok jare kok metrese iki, Pak ya? Meter. Ono meter. Murater. Meter. Oh, nggih. Lah iki sapa kok ayu mlur? Lah iki panganan apa to iki? Iki putraku panganan. Aku ora tau bener iki. Kayak iki aku. Nah, nggih. Kayak dudu pesinden kae ta? Eh, sak teleraman lah kaya lapis. Terus dadi pandangan kula iki kaya lapis, kaya uang. Pertama kula ngomong, tangan apa iki? Yang kedua, ora ngerti nek iki putrane Ideman, adikku, adike sampean. Ya ngono piye, Pak? Ya ngono kok piye? Lah iya. Mangga prayogi lenggahipun Ki Demang telah dimriki nuwun sewu. Heh, contoh iki. Heh. Iki sewu, Bang. Bapake diselesaikno. Heh, iki prayogi iki ngoprak rokok. Kowe iki kok ya kenyih kok jenenge ketoprak iki prayo oleh kecut kaya. Mangga putra-putra radi geser iki. Kene kene. Ah, mangga. Awarna njog lah. Engga. Nah, kuwi ana. Aku lak wis ngomong to. Apa? Apa? Apa? Apa? Angkat tangan panganan lihat ya. Bagian kosong. Aku kepala bagian konsumsi. Kok lek mulai to komunikatif, bocah. Bocah wis dinyatani ya, bocah wis dituku. Ayo ku sapa iki? Monggo kami mitan. Monggo. Cok. Thank you. mari. Koyong ini rasamu piye, Pak? Alah, sandale kok sandale kaya ngene. paling-paling wong iki sikile ya rangen. Nek kowe piye, Run? Kira serandal kaya ngene apike endah piyaine sing kagungan serandal iki. Wah, ya mestine ayu. Ayu. Ayu apa ora mesti? Piye? Bocah kang buka sandale anyar saya kurengen. Serandal, serandal. Oh, blangkon. Serandal kok kaya ngene apike, ndak piyaine sing kagungan. Blangkon. Blangkon. Blangkone kaya ngene bayu ambune. Oh, serandal, serandal. Telek. Lah iya telek kena diduki sandang. Serandal, serandal. Serandal kok kaya ngene apike. Enake tak kapak ge serandal. Dipangan. Oh. Warsino. Lang. Gandrung sandal anang toko kaya nak perlu pesannya yang kaya sandal sandal sandal wes ini ke pipon kalpe angalangut jroning rasa wes malah rakar-karuan nih yang kelingan esmuduk woman suaranya apa ya? Gundul, gundul pas. Gawe laras ini laras dulu deh. Ayo deh gamelannya petik tak. Bisa krisi. Songitan di soto Kiron, dalem itu gak nabut yang menteng ya. Demang pripun putranipun kados ngaten menika lho Mas monggo Mas nek kaya ngaten niku wau Mas napa eling yo Mas kowe iki ngopo menika Rama wonten sandal kok sae sanget lah wong sandal wae mbok ya sesuk tuku boten romor, nadian tapi kau serandal namun serandal ingkeng boten konten tandingi pun alah serandal orang ya apa lho pak sakit kaya lagi kaya nih gojilan gojilan tapi bener bagio lalu sakit kok ganggu gawe radian prasnya hei alah kue aja sembrono menang panggil kamu wani saya lagi saya tawet ini apamu apa kue wani karena gue lagi jalan sing tawet deni apa maju kowe ya oh leno pangendamu sabetake sing dipantul sungkir ku adam dalane sapa slek Pak Prasetyo. Gengge aku pun yang rekanan-rekanan dalam selera. Mas, Raden Mas Prasetyo. Iki kene gak kanggo. Matur kemawon Rama iki. Ya semengake kados juga Widya. Coba ini Kakanda ini coba diingatkan. Ini kakak kamu ingatkan. Mari kakak kamu diingatkan ya. Ingatkan. Ingatkan. Ingatkan. Coba. Ini serandal, tapi ini bukan serandal, tapi merupakan suatu kebahagiaan hatiku bahwa inilah yang menjadi idaman. Yang menyebabkan kebahagiaan. Leser, leser. Bukan sembarang leser. Sarangan jadi dia. Ingatkan coba kakandanya. Serandal kau yang ini apite, aluse, endah piyayu singagem. Kersaken pripun, pripun sembokar itu kepiye. Menika mangkaten Rama. Menawi kula dipun parangaken matur bares mawon. Iya, iya. Menawi dipun keparangaken mbok dipun padosi sinten kagungan sandal menika. Lah kok ngomongnya kan mang. Dadi iki kon goleki sing duwe sendal sapa? Piye? Upamane wis ketemu. Piye? Mbok menawi menika mawon Rama ing dados tetimbanganipun gesang kula. Yen bocah elek. Nadyan to awon menika pawitan kula menika sanes rupa menika nomor wingkingipun Rama. Mm-hmm. Ingkang baken tresnanipun dateng kula rasane, niki rasane. Rasa apa Pak Stroberi? Nah, maksudnya rasa stroberi nopo? Ya kayaknya ini enak, percaya lah tapi nah dianto wongi paribasan ini kurang sedikit ora dadi boyopo sing penting rek ati wis rasa ketika rasa rasane semanunggal lah manunggal ati lan ati kawin habis perkara kowe ngari yo lah ngono monggo ingkang dipun kersakaken iki bejike aku wis matur karo Rama digoleki sapa sing kagungan lah lha digoleki ning iki gawe amun iki ngene iki Run cek bot-bote aku ditangsining anak yeah. Ono paribasan anak olah bobo kapan yeah. Nek bapak itu lah anaknya tambah keren yang dipergersakan darah timbang Susilo aku njaluk keringetmu setetes monggo kelaturin dila keringet aku dila ini yang dipun kersakan pulang darah aku ini mau pulang aja jaluk upanganan ya duwe aku diparingi lah pemennya dijalui keringet tegese gawemu tegese ini gawemu ini yang dipun gawemu ngerak ngetok ke keringet. Nah, aku njaluk tulung golek ana sing kagungan sendal iki. Napa? Tulung goleki nang endi no? Niki sandal niki kula nyegat kira-kira perapatan yo. Heeh. Yo perapatan perapatan. Karmu kan aku kang ngecek to, Bang. Mesti ngerti. Arep ngilangi nyawaku kok. Oh, sandal aku simpatik, Pak. Yo elek. Lengsel. Ya. Aja sia-sia karo sandal iki, Pak. Boten. Yen wis sia-sia sandal iki padha harus sia-sia karo jiwa. Boten, boten panjenengan kuwi sing ngene, jiwane jiwa sandal. Iki nek jan sandal ning atiku, Pak. Nggih. Ngerti yo nek sandal iki nganti tok tibake meneh ijole gulung. Nggih, tampane nggih. Lah, ndane wis mentolos nggih. Ya engko nek ditibake meneh dipotong honore. Tapi ini aku sampai dipotong honor. Piye, piye? Oh, ada suwi. Hai. Bagaimana menurut Bapak setelah Bapak diketahui akan dipotong honornya? Begini, Pak. Sebetulnya ya enggak masalah. Untuk itu pelaksanaan selanjutnya apa Bapak akan meresmikan proyek ini? Ya, memang segala sesuatu nanti ada yang saya serahi, tapi alangkah baiknya saya yang meresmikan sendiri. Tahu bisa bicara banyak-banyak ya, Kiran? Saya mau ketemu sama Dek, menurut sama sandal. wonten ing dipunersaken monggo kula aturi ngrantos bagya kalian kula ingkang badhe manggihaken. Lah ya iki marak tamu-tamu urung kondur kabeh. Tak sira wonten menjen mboten ngene iki. Tolong biar jangan ngomong aku ya kak. Iya Ron, ngomong apa ini? Halo Prasetyo. Nah ini Tole Prasetyo. Bocah bagus. Bocah bagus yang nah. Tangkot-cot-cot eh. Wong sing disandal iki. Wah, iya wis ora apa-apa. Cekak tingkat tamu-tamu ning mburi yang sik akeh. Sik akeh iki ndelok kobongan. Heeh, mbok menawa liwat kene. Lha wong tamu-tamu greget negoni sing wis mati diurup nenek. Lha mbok wong-wong iki piye? Kobongan to pokoke lha kok enek sing muni ngene. Kurang grubuk. Lha lek kamu nek enek suri swara mak tus ngono apa? Lha kamu anakku to. Anakku lanang nyemplung geni. Lha kok tak ruwokne lha kok enek tus ngono. Apane sing ledas emang aku. Jegas tak tinggal golekno sing duwe sandal ku. Ngale, ngale. Kuwe ngale apa ora? Ji. Bapak arepe kerja. Ji. Ora karep ganggu ya. Ji. Anu nyuwun adek ora? Sandal wedok jalur sepura. Ngapunten pak. Yang lupa kan jalur ngapro lumrah. Nyon pak ngapunten bu. Pak. Ya bu. Nyon pak ngapunten bu. Iya, siapa? Tak ubian lah. Siapa? Jangan. Sinam. Kowe kumi lo jane. Alah mesti nyuwun ngapura. Kowe iki saiki edan apa piye, Bang? Iya. Hah? Kowe edan apa piye? Alah, ora ketemu pirang-pirang sasi kok rupamu kaya coro ta, Le. Sinam ayang. Bocoran ana. Sikilmu nyapa? Sikil api-api. Mesti nyuwun ngapura. Lah iki kok kaya aduh-aduh. Masak. Jangan, jangan kau, jangan tak nih.